kali ini kau membuatku gundah. Kali ini setiap kau sebut namanya, aku rasa kali ini aku mulai bertanya. Mungkin kini ada yang telah terjadi. Kali ini setiap kau sebut namanya, kau membuat hati ini bergejolak. Ku akui aku cemburu. Ku akui aku cemburu. Jangan kau jangan kau duakan cintaku.